Bismillahirrahmanirrahim. Summa ada ila Baghdad sanata samanin watis'in faqama biha. Jadi setelah Imam Syafi'i kembali ke Mekah ya, dan bermukim di sana beberapa waktu, lalu Imam Syafi'i kembali ke Baghdad. Jadi sebelumnya kan sudah pernah ke Baghdad ya. Sebenarnya sudah pernah ke Baghdad di tahun 195, kemudian di 98 ya. Ini kurang 100 mungkin. Beliau kembali ke Baghdad dan bermukim di sana. Tsumma kharaja ila Misr. Ya, Mesir ini sudah apa tempat terakhir ini. Lalu Imam Syafi'i pergi ke Mesir, falam yazal nasiron lil ilmi mulaziman al istighali bi jami'ha al atiq. Beliau senantiasa menyebarkan ilmunya dan selalu sibuk ya, menyibukkan diri dengan apa ya, universitas ya. Jami' itu ya bisa diartikan universitas ya. Pokoknya majelis ilmu lah ya. Majelis ilmu Al-Atiq, ini nama majelis ilmunya. Sumanta qala ira rahmatillahi wa huwa qutbul wujud. Lalu Imam Syafi'i meninggal dunia, kembali ke rahmat Allah. Berpindah ke sisi Allah. Imam Syafi'i adalah poros dari segala makhluk ya. Boros dari segala makhluk. Yaumal Jumu'ah sal kharajabah sanata arba wa mi'atan. Jadi Imam Syafi'i meninggal di hari Jumat ya, hari Jumat akhir bulan Rajab ya, bulan Rajab akhir tahun 204. Wa dufuna bil Qurafah ba'dal Asri min yaumih, dan dimakamkan di Qurafah ya setelah Asar di hari kematiannya. Wantasara ilmuhu fi jamil afaq. Ilmu Imam Syafi'i menyebar di seluruh penjuru dunia. Wa taqaddama 'ala al-a'immah fil hilafi wal wifaq. Imam Syafi'i ini selalu didahulukan dari imam-imam yang lain ya, dari imam-imam yang lain dalam perbedaan pendapat maupun dalam kecocokan. Wa 'alaihi humilal haditsul masyhur. Kepada Imam Syafi'i hadis masyhur diarahkan ya. Jadi ada hadis ya, ada hadis yang ada hadis dari Nabi Muhammad ya yang berbunyi alimu quraisyin yamla'u tibaqal ardi ilma. Akan ada seorang alim dari suku Quraisy yang ilmunya akan memenuhi seluruh tingkatan bumi, ilmunya akan memenuhi dunia. Ini Nabi tidak menyebutkan nama, ini siapa orang alim Quraisy ini siapa. Para ulama mengarahkan hadis ini ke Imam Syafi'i. Jadi sudah diprediksikan oleh Nabi ya, sudah diprediksikan oleh Nabi bahwa kelak keluarganya akan ada yang ilmunya memenuhi dunia. Mengapa para ulama mengarahkan hadis ini ke Imam Syafi'i? Li'anal kasrah wal indisar fi jamil aktor layah sulah fi alimi Quraisyin mislihi. Karena banyaknya ilmu yang dimiliki dan tersebarnya ilmu di seluruh penjuru dunia, keduanya ini tidak bisa diperoleh ya, tidak ditemukan di para orang alim yang berbangsa Quraisy kecuali Imam Syafi'i. Maksudnya orang-orang Quraisy itu tidak ada sebanding, tidak ada yang sebanding dengan Imam Syafi'i. Ilmunya menyebar ke seluruh dunia dan banyak sekali di dunia ini yang bermadzhab Imam Syafi'i, sehingga para ulama mengarahkan hadis ini ke Imam Syafi'i. Qala al-a'immah wa minhum al-imamul Ahmad. Para imam memuji Imam Syafi'i, termasuk dari yang memuji Imam Syafi'i adalah Imam Ahmad. Imam Ahmad ini murid Imam Syafi'i ya. Hadal alimu huwa Syafi'i. Ya, jadi termasuk termasuk yang mengarahkan hadis ini ke Imam Syafi'i adalah Imam Ahmad. Wa kana radhiyallahu anhu yang semula laila ala salasati aqsam. Imam Syafi'i itu waktu malam dibagi menjadi tiga ya. Malam ini berarti kan terbit apa tenggelamnya matahari hingga terbitnya matahari, ini dibagi tiga hingga terbitnya fajar ya. Thulutsin lil ilmi wa thulutsin lis shalah wa thulutsin lin naum. Jadi kalau andai kata satu malam itu 12 jam ya, maka 4 jam digunakan untuk ilmu, 4 jam digunakan untuk sholat, 4 jam digunakan untuk tidur. Wa yahdimu al-Qur'ana wa yatimul Qur'an fi kulli yaumin marrah. Wah, ini dahsyat sekali ini. Imam Syafi'i itu setiap hari khatam Al-Qur'an, setiap hari khatam Al-Qur'an. Wa yatimu fi Ramadan sanatain apa ya? Wa yatimu fi Ramadan sitina marrah. Dan khusus di bulan Ramadan beliau khatam 60 kali. Jadi setiap hari 2 kali. Kullu dzalika fi shalah, ini yang lebih dahsyat lagi ya. Semua itu dilakukannya di dalam sholat. Jadi hafal Quran jadi apa? Membaca Al-Qur'an ya, membaca Al-Qur'an itu tidak dilakukan di luar sholat. Semuanya dilakukan di dalam sholat. Ini kan dahsyat sekali ya. Wa kana radhiyallahu anhu yaqul masyabitu mun sitata asyara mundu ya, sitata asyara sanatan. Saya tidak pernah apa ya, tidak pernah kenyang ya, tidak pernah kenyang. Saya tidak pernah kenyang mulai dari usia 16 tahun. Jadi dari usia 16 tahun Imam Syafi'i itu sudah apa ya, sudah tirakat ya. Li'anna yuthqilul badan, karena kenyang itu bisa memberatkan tubuh. Wa yaksil qalb, bisa mengeraskan hati. Wa yuzilul fatonah, bisa menghilangkan kecerdasan. Wa yajlibun naum, bisa menjadikan ngantuk. Wa yud'ifu sahibahu anil qiyadah. Mungkin ini ibadah ya, tolong dikoreksi kalau ada yang nyimak menggunakan kitab. Dan orang yang kenyang itu bisa berat melakukan ibadah. Wa ma halaftu billahi fi umri. Imam Syafi'i tidak pernah bersumpah dengan nama Allah seumur hidupnya. Saya tidak pernah bersumpah dengan nama Allah seumur hidupku. La kadziban wa la shadiqan. Baik sumpah itu sumpah bohong atau sumpah jujur. Wa su'ila radhiyallahu anhu an mas'alatin fa sakata. Suatu hari Imam Syafi'i pernah ditanya satu masalah. Anehnya Imam Syafi'i diam, tidak menjawab. Faqila lahu lima la tujib. Kemudian Imam Syafi'i ditanya, "Duh, kenapa engkau diam wahai Imam Syafi'i? Mengapa engkau tidak menjawab pertanyaan yang ditanyakan?" Faqal hatta alam al fadlu fi sukuti aw fi jawabi. Imam Syafi'i ternyata jawabannya, saya diam itu masih merenung sebenarnya. Saya itu lebih baik menjawab atau tidak. Jadi diamnya ini bukan karena tidak tahu. Beliau tahu jawabannya tapi masih mempertimbangkan. Ini baiknya saya jawab atau tidak. Jadi kalau kesimpulan dari pertimbangan itu tidak dijawab ya tidak dijawab. Wa kana radhiyallahu anhu mujabad da'wah. Wala tu'rafu lahu kabirun wala shaghir. Imam Syafi'i itu adalah termasuk orang yang doanya dikabulkan oleh Allah. Doanya mudah dikabulkan oleh Allah. Tidak pernah diketahui dosa kecil maupun dosa besar yang pernah dilakukan beliau. Semoga kita bisa meniru ya.